bil alif irfa'il musanna wa qila idza bi mutmarin mudhafan musila kilta kadha kasnani wasnatani kabnaini wa ibnataini yajriyani wa takhluf al ya fi jami'i al alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa bi wawin wa bi yajru wa nasib thaniman jami'i amiri wa mudnibi wa shibi daini wa bihi 20 wa babuhu al haqa wal ahluna qulu wa alamuna illiyuna wa raduna shadda wa sinuna wa babuhu wa mithla hinin qad yarid dal babu wa huwa 'inda qawmin yattarid wan nuna majmu'in wa ma bihi iltahaq faftah wa qalla man bikasrihi nataq wan nunu ma thuniya wal mulhaq bihi bi aqsi dhaka istamalu fantabih wa ma bi ta'ali wa adifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a kadha ula tuwallad isman qad ju'il ka adri'ati fihi da ايضا قبل وجر بالفتحه ما لا ينصرف ما لم يضاف او يكون بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسالون وحذفها للجزم والنسب سمه كلم تكوني لترومي مدلمه والسم معتلا من الاسماء ما كالمصطفى والمرتكي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وابدي نسبك يدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النقرة والمعرفة نقرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكافي من نبن أكرمك والياء والهاء من سليه ما ملك وكل مضمر له البناء يجب واللفظ ما جرى كاللفظ ما نسب للرفع ونسب وجرئنا صلح كأعرف بنا فإننا نلنا المنح وألف وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعدما ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق تقبض إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروء لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي وارتفرع ليس مشكلة وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وسل أو افسل هاء سلنه وما أشبهه في كنته الاختلف انتمى كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار انفصالا وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل يا نفسي ما الفعل التزم نون وقاية وليس قد ندم وليتني فشى وليتي ندرا وما لعل كس وكن مخيرا في الباقية والترارا خفف مني وعني بعد من قد سلفا وفي لدني قلا وفي قدني وقطعني الحذف أيضا قد يفي العلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقرني وأدن ولاحقي وشدق من وهيلة وشقي Wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran da in siwahu sahiba wa in yakuna mufradaini fa adif hatman wa illa adbi illadi radif wa in yakuna mufradaini fa adif hatman wa illa adbi illadi radif wa minhu manqulun ka fadlin wa asad wa durtijalin ka suada wa udad wa jumlatun wa ma bimasjin rukkiba dha in bighairi wayhi tamma u'riba wa sya'a fil a'lami dun wa sya'a fil a'lami dul idafah wa sya'a fil a'lami dul idafah ka 'abdi samsi wa abi quhafa. Abi Quhafah siapa mas? Abi Quhafah. Itu nanti sebutkan tentang apa? Tentang idhofah. Ya, nanti setelah ini, setelah 77. Ini tentang tarkib masjid. Sekarang kita masuk ke bagian yang 77. Hadhihi ba'labak. Kemarin kita terakhir ada mak di kariba, ada bak labak. Kita lihat di 77 itu tentang tarkib masjid ada di halaman 146. Untuk bisa lihat 146 mas. Tulis di situ ya tentang tarkib masjid seperti mak di kariba dan seterusnya itu ada di 146. Nah, ini kalau misalnya dilihat di sini 146. Mas, lihat ya, mas. Ketik, mas. Jadi, ini 146, bahkan ada kaidah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahimah dalam bab Nahwu. Anna kulla ma kana ashal fahuwa aswab. Suf. Mana saja, setiap kali apa saja yang lebih mudah, maka itu lebih benar. Lebih mudah, lebih benar. Paham sampai sini? Nah, itu ketika apa? Mendapati kaidah nahu dalam kaidahnya Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimullah, ketika ada perselisihan antara mana Basriin dan Kufiyin. Mana yang dipilih? Yang lebih mudah. Ya. Nah, bawahnya di sini adalah fa'amma tarkib masjid wa huwa dhammu kalimataini ba'dihima ila ba'din, menggabungkan antara dua kata satu dengan yang lainnya, itu masjid. Kayak misalnya Pak Hadi Yono, Pak Hadi dan Yono, harusnya kan dua orang ya, Pak Hadi dan Yono, jadi Pak Hadi Yono, itu tarkib masjid juga. Ya, cara wong Indonesia maksudnya. Nah, ini seperti mak di kariba, mbak labakun, kemudian, nah, ini mbak labak, fayakul la yasihu antajma'a ala mbak labakuna, fala takul jaa mbak labakuna. Nah, sama. Jadi dia tidak menerima jamak. Ya, karena tarkib masjid itu adalah tarkib yang asalnya bukan dari bahasa Arab. Ya, tapi di situ untuk menggabungkan saja. Nah, dan sibawaih ini juga sama. Ya, tidak ada sibawaihuna, itu nggak ada. Nah, kita balik lagi ke halaman. Nah, sehingga di sini seperti wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Jadi hadhihi ba'labaku. Hadhihi mubtada'un. Hadhihi mubtada'un. Ba'labaku khabarul mubtada' marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun Atau di sini ala mutarafi ad-dhammatu dhahiratu, sama boleh dua-duanya. Ala akhirihi, ya, alamatnya adalah dhammah pada akhirnya. Wa fi sakantu ba'labak, ba'labak maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ba'labakka. Ada ba'labakku, ada ba'labakka. Ini dhahirnya menjadi fathatun dhahiratun karena dia dalam keadaan maf'ul bihi mansubun. Kemudian ba'labakka majrurun bil ba', majrurun bil ba', marartu bi ba'labakka. Karena di sini wa alamatu jarhi al fathu niyabatan anil kasrati, niyabatan pengganti, pengganti apa mas? Kasrah. Li'annahu ismun la yansarif, karena ba'labak itu termasuk apa? Isim la yansarif, sama dengan nama antum semuanya, ya. Mas Catur, enggak ada Caturi, adanya cuma Catura atau Caturu. Aisyata, Aisyatu, enggak ada Aisyati. Karena apa di situ? La yansarif, tidak bisa disorofkan, tidak menerima jar. Mas Slamet, ya, Mas Slamet tuh Mas Slamet tak, nggak ada menjadi Mas Slameti, ya. Paham saya ini? Nah, apalagi Pak Hadiono mau diapain ya tetap ono, ya, ya Allah mubarik. Paham ya? Nah, sehingga di sini apa? Isimnya apa? Ismun la yansarif. Ini tidak la yansarif. Ismun la yansarif. Wal mani'u lahu minas sarfi at-tarkibul masji. Kenapa ini la yansarif? Kenapa tidak bisa menerima sarf di sini? Karena dia itu tarkib masji. Paham sampai sini mas? Karena rangkaian di sini adalah masji. Susunannya adalah susunan masjid. Dua kata jadiin satu, mas. Idan, ya, jadi, ya, al-murakkabu tarkiban masjian. Al-murakkab di sini susunannya adalah susunan masjian. Yu'rabu i'rab al-ismi alladhi la yansarif. Maka di'irabkan bagaimana isim yang la yansarif, tidak bisa disorofkan, tidak bisa ditanwinkan, mas. Sorof itu artinya apa? Tanwin. Ketika tanwin juga menerima jar, tidak bisa. Kali Pak Nowo juga sama, Nowo ya Nowo, Hadiyono sama, O. Ya. O itu tegak pak, tidak ada O, tidak susah loh. Pak Hadiyono, Pak No, nggak bisa, ya kan? O-nya itu harus tegak. Hadiono, Nowo, Allahumma barik wa zadakum khairan. Nah, fayu'rabu biharakatin ala akhirin, di'irabkan dengan harokat di akhirnya. Il annahu yujarru bil fathati, kecuali apa? Ketika dijar itu dengan fathah, niyabatan alil kasri. Anil kasrati, sebagai pengganti dari kasroh. Ya. Jadi di-i'rabkan dengan harokat akhirnya, misalnya fathah. Kecuali dia misalnya tadi marartu bi ba'labakka. Harusnya ba'labakki, tapi karena dia itu ghairu la yansarif, tidak bisa disorofkan, tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa dirubah menjadi jar majrur. Ada jar, ada bi, marartu bi ba'labak, ada huruf jarnya ada bi, tapi ba'labak ka di sini tidak bisa menjadi ba'labak ki karena tidak bisa dimajrurkan. Bukan mabni juga pak, tidak mabni. Kalau mabni makata tetap makata, tidak bisa makatu, tidak bisa menjadi makatu, makati. Beda mabni ya mabni, seperti itu saja. Ya, tapi di sini namanya isim ghair munsharif, nama yang tidak bisa ditanwin dan juga dijarkan. bisa dijarkan tapi niabatan. Niabatan anil kasroti, pengganti dari kasroh. Hah? Sama fimahali niabatan itu sama. Jadi fimahali dalam kedudukan, niabatan gantinya. Sama aja. Itu bahasa alusnya dari sekian banyak pola i'rab. Ada pola-pola i'rab, Mas, ya. Kemudian qaluhu da al-isharat, al-isharatu ta'udu ila aqrabil madkurin. Suf. Ini sama. Kontekstualnya domir, semua isyarah kembalinya kepada aqrabil madkurin. Yang paling dekat yang disebutkan. Wahwal murakkabu tarkiban masjidin, yaitu adalah susunan dengan susunan masjidin. Wa mahalluha minal i'rabi mubtada'un, dan kedudukan dia dalam i'rab ada sebagai mubtada. Dha, ini sama hanya dengan hadha. Dha di sini adalah mubtada. Ya. Nah. In di sini syartiyatun. Syartiyatun. Maksudnya apa? Di sini, Mas. Antum lihat 77 in. Dha in. Kan antum lihat di sini? Ada dha, ada in. Ya kan? Wa jumlatun wa ma bi masjid rukkiba. Dha in bi ghairi wa bi waihi tamma u'riba. Waih ini maksudnya jadi sibawai. Sibawai. Nah, karena apa? Di sini Ibnu Malik madhabnya apa, Mas? Basriin. Mengikuti imamnya Sibawai. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tidak mengikuti dua-duanya, mengikuti yang paling mudah. Karena yang paling mudah itu yang paling benar menurut beliau. Dan itu cocok. Kayak misalnya apa? Perbedaan antara asal usulnya masdar sama fi'il. Masdar itu yang dasarnya atau fi'il yang jadi dasar masdar. Itu juga perbedaan. Banyak perbedaan antara kufiyin dan basriin. Tapi kita enggak bahas tentang itu, Mas. Kita lanjut. In syartiyatun wa fi'lu syarti tamma. Antum lihat di sini. Ya. Dha in bi ghairi waibihi waihi tamma. Sempurna. U'riba di i'rabkan. Tamma. Waihi mudhafun ilaihi. Ya. Karena sibawai itu tarkib masji. Sibawai itu namanya apa? Tarkib masji. Kemudian u'riba fi'lun madin mabniyun. Ya. Lima lam yusamma fa'iluhu wa huwa jawabu syartil ladhi huwa in wa taqdiru da in tamma bi ghairi waihi u'riba. Nah, ini anda harus paham ini. Kata-kata u'riba di'i'rabkan ini adalah fi'lun madhi mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Fi'l madhi, ya. Ini kata-kata mabni lima yusam memfa'iluhu, maksudnya apa? Naibul fa'il. Sama dengan kata-kata naibul fa'il. Tapi disebutkan di sini mabniun, ya, lima lam yusamma fa'iluhu. Ini apa? Naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Paham sampai sini, Mas? Itu naibul fa'il. Tapi di tulis di situ sebagai, ya, fi'lun madhi, ya, mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Lima lam yusamma nami, apa? Naibul fa'il. Karena ada penggantinya fa'il. Maka tidak disebutkan fa'ilnya. Ada penggantinya. Ya. wa huwa jawabu syarti, dan ini ada jawab syart alladhi huwa in. Kenapa disebutkan akdirnya? Maka kalau disebutkan mabniun lima lam yusamma fa'iluhu atau naibul fa'il, maka di situ ada takdirnya. Kayak misalnya contoh apa mas? Khuliqan nasu dha'ifah, diciptakan manusia itu lemah. Kok diciptakan mas? Karena sudah ma'ruf yang menciptakan Allah Azza wa Jalla, bukan yang lainnya. Maka tidak disebutkan fa'ilnya itu karena apa? Sudah ma'ruf, sudah ma'ruf, maka tidak disebutkan fa'ilnya, maka ada penggantinya, naibul fa'il. Paham sama sih? Nah, kalau disebutkan tadi khuliqan nas, khuliqa, maka di situ fa'ilnya sudah ma'ruf, maka digantikan. Nah, tapi di sini ada takdirnya di situ, ada persepsi yang seharusnya. Contohnya di sini, da intamma bighairi waihi u'riba. Da kalau sempurna tanpa ada waih, maka bisa di i'rabkan. Paham sampai sini? Da. Kan makanya di sini da in bighairi waihi tamma u'riba. Nah, hukum asalnya apa? Da intamma. Kalau di syairnya ini da in, harusnya tamanya di intama di sini. Da intama bighairi waihi u'riba. Karena tamanya itu diganti di sini agar apa? Baharnya dapat. Ya. Sehingga di situ karena di situ sebagai jawabu syarti alladhi huwa in. Misalnya instad in tastahid tanjah. In tastahid tanjah. Kalau engkau itu berusaha, engkau akan berhasil. Berusaha, berhasil. Kan seolah-olah itu ada jika dan maka. Jika engkau berusaha, maka akan berhasil. Ya. Sama dengan innama ya, tandam. In tanam tandam. Kalau engkau tidur, engkau nyesel. In taksal tandam. Kalau engkau itu malas, nyesel. Nah. Ini contoh saja. Jadi da in tamma bighairi waihi u'riba. Ya. Dha itu jika sempurna tanpa ada waih, maka di-i'rabkan. Karena syibah waih. Kenapa sempurna di-i'rabkan? Karena dia bukan tarkib masji. Paham? Kalau tarkib masji enggak sempurna. Dia mesti ghair munsharif. Nah. Kemudian wa qaluhu da'in bi ghairi waihi tamma uriba. Ya, da yani wa in khutimal murakkabu tarkiban masjiyan bi waihi bunya. Wa arafna hadha min hukmihi alayhi. Li'annahu idza khutima bi ghairi waihi uriba. Pemafhumuhu wa in khutima waihi bunya. Lian al-mafhuma yathbutu lahu nagitul hukmil mantuq. Fa in tamma biwaihi fa innal mashhura inda nahwiyin wa in kana fil mas'atin khilafun an yakuna mabniyan ala al-kasri lian al-asla waihi ismu fi'lin. Suf. Ajibin. Ismu fi'lin. Wa asma'ul af'ali kulluha mabniyatun misaluhu sibawaih. Ma'nahu bil farisiyah ra'ihatat tufah. Ra'ihatat tufah. Bau apel mas. Semerbak apel. Sibawaih ini adalah semerbak apel. Wa huwa ismun murakkabun tarkiban masjiyan mabniyun 'alal kasri. Suf. Ini arti yang sesungguhnya. Ra'ihatut tuffah. Ya. Jadi tuffah itu apa, Pak Noh? Tuffah. Tuffah. Ayo, Pak. Coba sebutin. Tuffah. Ayo. Nah, apel. At-tuffah. Ini ketika ngotong fah itu hilang nih. Fah itu. Tuffah. Nah, tuffah. Wa huwa ismun murakkabun tarkiban masjiyan mabniyun 'alal kasri. Fataqulu hadha sibawai. Wa akramtu sibawaihi wa marartu bi sibawaihi fal ula mabniyatun al kasri fi mahali raf'in. Ya, ini fi mahali. Wa thaniyatu mabniyatun al kasri fi mahali nasbin wa thalithatu mabniyun al kasri fi mahali jarrin. Nah, ini butuh pemahaman yang jeli, Mas. Perhatikan. Qaluhu. Ya. Perkataannya di sini dha'in bi ghairi waihi tamma uriba. Imam Malik mengatakan dha'in bi ghairi waihi, ya. Dha itu kalau ya tanpa ada waih maka akan sempurna di i'rabnya. Yani wa in khutimal murakkabu tarkiban masjian bi wai. Jadi kalau susunan dari masjid itu diakhiri dengan wai maka bunia dia dimabnikan sebagaimana tadi nanti si bawai itu jadi mabni, Mas, sebagaimana tadi perkataannya Pak Hadi, berarti itu mabni. Ya, mabni, jadi mabni, ya. Wa arafna hadha min hukmi alaihi, dan kita mengetahui hukum yang ada padanya. Li'annahu idha hutima bighairi waihi, karena kalau di akhir ditutup tanpa waihi u'riba, maka ini menjadi bisa di'irabkan. Fa mafhumuhu wa in hutima waihi bunya, maka yang menjadi mafhum. Apa bedanya mantuk dan mafhum, Mas? Mantuk itu gini. Atau itu mantuk juga. Ya. Mantuk itu artinya dari natoko yang diucapkan. Itu adalah mantuk, itu artinya makna sesuai dengan zahir dari perkataan tersebut. Itu mantuk. Paham, sama sih, Mas? Nah, kalau sebutannya mafhum, mafhumnya, Mas, mafhum gitu. Ya. Itu adalah apa yang bisa ditafsirkan, bisa difahami dengan bahasa lainnya. Contoh misalnya, mantuk itu apa, Mas? Ya. La tanam. La tanam. Jangan kau turu, Mas. Ya, jangan kau turu. Itu kan larangan. Ya. Mafhumnya adalah, Mas, nek turu rugi. Ruginya itu kan enggak disebutkan di situ. Hanya itu jangan turu, jangan tidur. Ya, makanya itu sok enggak enak itu. Dimakan pun enggak enak. Jangan turu. Gak bisa tanduk, Mas. Jangan turu. Bengi tambah aneh. Ya. Sehingga di situ kata-kata jangan tidur itu hanya jangan tidur. Itu mantuknya, Pak. Antum gak boleh tidur, Mas. Paham? Mafhumnya apa akibat dari tidur? Berarti mantuk apa mafhumnya juga apa? Berarti kalau tidak boleh tidur? Boleh ngopi, boleh wudu, ya kak? Boleh yang lainnya selain tidur. Itu mafhumnya. Jadi mafhum itu adalah apa yang difahami menurut persepsinya kita sebagai pembaca, Ya. Paham, Mas? Nah. Itu bedanya mantuk dan mafhum. Nah, ini di sini. Wa 'arafna hadha fi hukmi 'alayhi, kita tahu di sini. Kalau di sini ya, wahi itu kalau ya, itu kalau ditutup tarkib masjid dengan wahi, maka dia menjadi mabni. Li'anna al-mafhuma yasbutu lahu naqidul hukmil mantuq. Karena mafhum itu adalah menetapkan apa yang menjadi berseberangan dengan hukum mantuknya. Mantuk dan mafhum enggak akan jadi satu, Mas. Paham? Karena mafhum itu adalah korelasi yang bisa diambil. Kalau mantuk adalah makna itu. Makna zahir dari perkataan tersebut itu mantuk. Kalau mafhumnya korelasinya apa? Hubungannya apa dengan itu? Akibatnya, alasannya dan yang lainnya. Nah, itu mafhum. Jadi kalau misalnya dikatakan kalau antum tidak belajar, maka akan rugi. Itu mantuknya. Jelas kan? Mafhumnya apa, Mas? Kalau engkau tidak belajar, maka engkau akan rugi. Engkau tidak mau belajar, maka engkau rugi. Ila lam ta'ti ila dars tandam au qasar. Qasarta. Tahsur. Nah, mafhumnya adalah kalau engkau giat, engkau akan berhasil. Kebalikannya itu, Mas. Mafhumnya itu kadang bisa, makanya ada namanya mafhum mukhalafah. Yang bisa dipahami dengan cara membalikkan mantuknya. Itu namanya apa? Mafhum mukhalafah. Tapi tidak setiap mantuk bisa dipahami secara terbalik menjadi mafhum mukhalafah. Paham maksudnya? Nah, sama halnya kalau terapi mantuknya apa? Ini tipe C, ya kan? Mengkingking. Nah, mafhumnya adalah harus dibuka. Itu. C-nya harus dipenggangkan. Nah, ini contoh saja. Nah, ini adalah contoh dari way. Nah, di sini ya. Fa in tamma bi way, fa innal masyhura 'inda nahwiyyin. Kalau ini disempurnakan dengan way, maka yang masyhur menurut ahli nahwu adalah wa in kana fi masalati khilaf. Ini adalah permasalahan khilaf. An yakuna mabniyan 'alal kasri. Wayhi itu adalah mabni 'alal kasri. Tetap waihi, enggak ada waiha, enggak ada waihu. Tetap waihi terus. Li'anna al-asla waihi ismu fi'lin. Karena asal dari waihi itu adalah isim fi'il. Apa tuh isim fi'il, Mas? Ada ismu fa'il, ada ismu masdar. Artinya di sini fi'il yang tidak masuk pada ciri-ciri fi'il dan dia mendapati kondisinya sebagai isim, sama dengan ismu masdar dari apa? Subhan. Itu diambil dari kata-kata sabbaha yusabbihu tasbihan, bagaimana di penjelasan Ahlussunnah wal Jamaah, Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Apa misalnya? Kallama yukallimu takliman kalaman. Tasbihan menjadi subhan. Ya. Ini semuanya kata-kata subhan itu adalah ismu masdarin. Bukan masdarnya aslinya, tapi dia menjadi ismu masdar. Maknanya sama dengan masdar, tapi dia isim, maka dia menjadi ismu masdar. Paham mas ini? Ini juga sama, ismu fi'lin. Punya ciri-ciri fi'il, tapi dia isim, maka dia menjadi isim fi'il. Nah, wai. Wa asma'ul af'ali kulluha mabniyatun, dan seluruh isim, ismu, ya, asma, asma'ul af'al. Ya, kalau asmaul afal, Allah. Itu kata benda yang diambil ciri-cirinya dari fi'il. Maka seluruhnya mabniyatun. Misalnya sibawai. Contohnya sibawai. Manahu bil farisiya, maknanya menurut bahasa Parsi. Farsi itu bahasa mana? Bahasa Irak, Iran. Itu Farsi. Bahasa orang Persia. Itu Persia di mana? Di sana. Itu ra'ihatu tuffah. Itu apa? Bau apel. Bau semerbaknya apel. Ya. Antum tahu ra'ihatu tuffah, Mas? Ya, baunya bau apel. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apel itu tidak akan ada baunya kalau tidak wangi. Pernah antum apel Malang, Mas, yang hijau? Ayo. Baunya kecut. Apalagi kalau sudah bosok. Tambah lagi. Tapi kalau masih peruntil di pohon, enggak ada baunya, Mas. Sudah dipetik, ya, apalagi ada bolor sedikit, dah bau. Psst, kemana-mana. Makanya cuka apel itu paling bagus buat apa, Mas? Merontokkan batu ginjal. Karena batu itu dengan bau yang dahsyat akan tercabik-cabik menjadi rongkolannya jadi pasir sehingga bisa dilancarkan diuretik, Mas. Mau nyoba? Ya, besok bukan kopi minuman kita. Cuka apel, gimana? Enak loh. Tapi cuka apel yang natural, yang apa itu? Tidak cuka apel yang apa sih namanya? Lamsta. Bukan cuka apel yang apa, Mas? Yang gimana? Ya, kayaknya besok bagus juga. Yang ngantuk langsung cuka apelin. Satu sendok. Iya benar, Mas. Serah betah kopi ini, Mas. Ramempan. Ya, nanti bisa kita nyari yang onlinean beli cuka apel, Mas. Ada yang hah? Bukan ini, Mas. Apa sebutannya itu? Natural sama yang tanpa obat itu, Mas. Organik. Yang organik dan tidak organik. Yang organik itu benar-benar apelnya bagus dan jauh lebih mahal. Itu enggak bisa didapat kecuali beli ya, makanya kalau sudah dibuka maka menjadi keruh. Tapi kalau enggak dibuka masih rapet, masih bening, Mas. Ya Mas. Nah. Nah, ini ide menarik ini. Nanti tiap Alfiyah Imam Malik itu ada cuka apel. Karena kita belajarnya dengan si bawah. Dan si bawah itu ra'ihatut tufah ya. Ya. Kalau apelnya jadi mahal, Mas. Ya kan? Kalau cuka apelnya sak sendok saja sudah beringis. Ya, tapi antum dua apel aja belum bisa gitu kan. Nah. Nah. Kuatkan dirimu, Mas. Nah. Sehingga di sini raihatut tuffah wa huwa ismun murakkabun tarkiban masjian. Ini si bawah ini adalah susunannya susunan masjian. Mabniun alal kasri. Mabni alal kasri maksudnya seterusnya dimanapun dia dapat kasroh maupun ini tetap kasroh, Mas. Ya, tetap patah dia. Tetap di bawah. Kasroh itu sudah dipatahkan, jadi bawah dia. Fatakulu, engkau katakan hada sibawaihi. Ini adalah sibawaih. Harusnya apa? Sibawaihu. Tapi karena dia enggak bisa, ini tetap kasroh. Wa akramtu sibawaihi. Dan aku memuliakan sibawai. Harusnya sibawaiha. Jadi maf'ul. Ya, tapi karena dia itu mabni menjadi tetap sibawaihi. Kemudian marartu bisibawaihi. Aku telah melewati sibawai. Nah, harusnya sibawaihi. Nah, tetap. Ya. Al-ula mabni alal kasri. Yang pertama adalah mabninya alal kasri fi mahali raf'in. Mabninya berdasarkan apa, Mas? Huruf harokat terakhirnya. Tapi fi mahal apa? Dalam kedudukannya apa? Dia dalam keadaan marfu, maka fi mahali raf'in. Yang kedua, mabniyatun alal kasri. Sama semuanya, mabniyatun alal kasri, mabniyatun alal kasri. Tapi kedudukannya sebagai apa? Sebagai mansub, maka fi mahali nasbin. Sama juga yang ketiga adalah marartu bisibawaih. Sibawaih di sini adalah mabniyatun, tetap mabni. Tapi alal apa? Alal kasri fi mahali jarrin. Dalam kondisinya apa? Kedudukannya sebagai jar. Nah. Fal khulasatu. Ya, khulasahnya pada hari malam Kamis insyaallah binillah. Naktafi bihadzal qudrah, kita cukupkan sekian dan semoga Allah Azza menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang minum, Mas.